intinya tujuannya supaya urusan yang terkait dengan benda-benda yang digantungi tadi itu supaya lancar, itu tujuan dari damimah atau damaim jamaknya. Nabi SAW ketika salah satu safar beliau, beliau mengutus seorang utusan. Ini utusannya Rasulullah SAW ini membawa pesan apa? La yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun. Kayaknya ini ada perawinya syak, apakah Nabi menyebutkan kalungnya itu terbuat dari tali busur atau sekedar kalung saja. Ya, terbuat dari apapun itu, mau dari tali busur, mau dari usus binatang, mau dari apa, pokoknya tujuannya dalam rangka melancarkan urusan, kecuali itu harus diputus. Jadi ini merupakan perintah untuk membuang jauh-jauh jimat-jimat terbuat dari apapun itu. Nah, dan ini hadisnya muttafaqun alaih. Itu di mana itu antum bacanya? Hah? Lanjutan. Di tempat mana cuma ada hadisnya Ibnu Mas'ud, kemudian keterangan tentang tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-aula min al-'ain. Ala kulli hal, hadis apa tadi yang kedua, Abdullah bin Uqayn. Ya. Ada? Enggak ada di mana-mana. Hah? Antum ada? Perbedaan sekolah mungkin ya. Walaupun naskahnya enggak ada di sini. Ala kulli hal, ini menguatkan kembali tentang jenis-jenis budaya jahiliyah. Nabi SAW mengatakan innar ruqa wal dama'im wat tiwalata syirkun. Jadi ruqyah jambi-jambi. Ruqyah itu sendiri secara bahasa bacaan, sesuatu yang dibacakan kepada orang sakit dalam rangka mengobati. Nah, ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bedanya dengan ruqyahnya Rasulullah yang masyru' adalah apa yang dibacakan. Kalau ruqyah jahiliyah yang dibacakan ya jambi-jambi, mantra-mantra yang tidak jelas, atau mungkin mengandung unsur minta kepada selain Allah. Adapun ruqyahnya yang masyhur, ruqyah yang syar'iyah, yang dibacakan adalah ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari sunnah Rasulullah atau doa secara umum. Ya Allahumma adhibil ba'sa rabban nas wa syfi anta syafi la syifa illa syifa wa syifa la yughadiru saqama. Ya. Bismillah ya arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Allahu yashfik. Bismillah ya arqiq. Itu kan doa. Doa dari sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kalian di ayat Al-Quran seperti membacakan Al-Fatihah, membacakan ayat Al-Kursi, Al-Mu'awwidzat, dan Al-Quran secara umum. Itu yang membedakan antara ruqyah jahiliyah dengan ruqyah syar'iyah. Yang dimaksud dalam hadis ini tentu adalah ruqyah jahiliyah yang mengandung permintaan kepada selain Allah atau mantra-mantra seperti yang dibacakan oleh para gun. Wattama'im sudah kita bahas, wattiwalah syirkun. Ada keterangan tentang tiwalah di situ? Apa itu tiwalah? Tiwalah atau pelet, sesuatu yang pelet, berarti jenis sihir ya. Sihir untuk merekatkan dua orang yang tadinya saling bermusuhan. Lawannya pelet apa? Bukannya santet. Santet bukan lawannya. Untuk misahkan itu apa istilahnya? Santet ya? Bukan? Apa? Guna-guna. Mencelakai ya? Kalau untuk memisahkan orang yang saling mencintai tadi tiba-tiba saling permusuhan itu apa istilahnya? Tidak ada. Jawa anaknya ya? Canggih Arab berarti. Orang Arab jahiliyah sudah mengenal itu namanya as-sarf. Ada al-af, ada as-sarf. Sarf itu liki yasrib 102 wa ta'allamani minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Tafriq, menceraikan antara suami istri, itu bagian dari sihir. Syirkun, semuanya adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena ini semua tidak akan bisa dilaksanakan kecuali kalau ada unsur syiriknya. Ya. Tiwalah itu ada isti'anah bil jin wasyayatin, minta tolong kepada jin dan syaitan. Dan biasanya mereka tidak mau nolong gratis. Tidak mau. Mereka ya maunya nolong kalau ada taqarrub, persembahan yang ditujukan oleh manusia kepada mereka, atau ada unsur pengagungan yang ditujukan oleh manusia kepada mereka, dan ini sudah masuk kategori syirik. Tanaim juga begitu, dari i'tiqadnya si pemakai itu sudah i'tiqad syirki ya, i'tiqad syirki. Dia meyakini ada selain Allah yang bisa menyempurnakan urusan. Ada syirik. I'tiqadud dzurri wan naf'i min dunillah. Meyakini adanya kemudharatan atau sebaliknya manfaat yang diberikan oleh selain Allah. Itu syirik. Syirik dalam perkara rububiyah. Rukyah juga begitu, rukyah jahiliyah maksudnya ya. Karena minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan ini di oleh lainnya. Baik. At-tamaim syai'un yu'alaq 'ala al-aulad min al-'ain. Tamaim ini juga dipakaikan ke anak-anak untuk mencegah mereka dari 'ain, dari kena mata. Karena kalau kena mata kan jadi terhambat aktivitasnya, tadi sehat jadi sakit. Ya, maknanya juga untuk menyempurnakan urusan, untuk melindungi, menyehatkan. Kalau sekarang apa istilahnya, susuk ya. Susuk itu boleh enggak biasanya? Bercantik. Ya menyempurnakan juga itu. Masuk makna-makna tanaim susuk. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf. Kalau yang digantungkan itu bagian dari Al-Qur'an, misalnya menggantungkan potongan ayat Al-Qur'an, itu ada sebagian salaf yang memberi kelonggaran. Tapi kalau selain itu tidak mengandung ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan, sepakat tidak boleh. Karena mengandung unsur syirik. Khilafnya adalah kalau yang digantungkan itu potongan dari ayat Al-Quran, ayatul kursi, surat Al-Fatihah. Kadang kita lihat di mobil juga digantungkan ada apa. Ya kalau doa safar, insya Allah tidak apa-apa, itu untuk mengingatkan ketika mau safar dia baca doa. Jadi kalau yang lain, tujuannya apa? Di pintu masuk rumah digantungkan potongan ayat Al-Quran. Sebagian salaf memberikan rukhsah. Dan sebagiannya lagi tidak membolehkan, tetap melarang. Di antara yang memberikan rukhsah siapa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dari Uqbah bin Amir qala mawdi'ud tamimah min al-insani wa at-tifli syirkun rawal Baihaqi fil Kubra wa mutarikina fi annahu sa'ala yahtana ar-ruqa wa ta'liq al-kutub. Salah satunya adalah Sa'id bin Musayyib. Ketika ditanya, bagaimana menurutmu bacaan-bacaan ruqyah dan menggantungkan tulisan-tulisan, hukumnya bagaimana? Katanya Yahya bin Sa'id ini Al-Qattan ya, atau Al-Ansari kayaknya. Faqala kana Sa'id ibn al-Musayyib ya'mur bita'likil Qur'an waqal la ta'sa bihi. Salah satu yang memberikan kelonggaran untuk menggantungkan Al-Quran adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Jadi ada khilaf dalam bab menggantungkan sesuatu yang terbuat dari Al-Quran. وَيَجْعَلُونَهُ مِنَ الْمَنْهِ أَنْهُ مِنْهُمْ, yang melarang, yang tetap melarang dalam semua kondisi, siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa yang lebih alim? Jelas ya. Jadi ini lebih rajih ya, ini lebih rajih, walaupun asarnya dinyatakan dhaif di sini. Ada sebagian salaf yang lain, yaitu Al-Hasan Al-Basri, yang juga melarang hal tersebut. والرقه هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والهمة. الرقيه itu yang diperbolehkan adalah yang dites dari lafadz-lafadz syirkiyah, terutama untuk orang yang kena mata atau orang yang tersengat binatang berbisa, sebetulnya untuk sakit secara umum lah. At-tiwala, ini sudah kita bahas tadi. Tayyib. Oh, berikutnya ada Abdullah bin Ukaim. Jadi kayaknya itu di takdim wa ta'khir itu. Ya, jadi syarahnya diletakkan di belakang yang muskohan. Kalau di naskahana, disyarah dulu, kemudian datang hadisnya Abdullah bin Ukaim. Marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu dengan harapan-harapan tertentu, maka akan diserahkan kepada sesuatu tadi. Allah tidak menolong dia, tapi diserahkan kepada apa yang diharapkan dari selain Allah. Warawal Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' yang mengatakan qala li Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Ruwaifi', langsung terjemahannya, mungkin engkau akan panjang umur. Kalau itu terjadi, maka sampaikan ya, kabarkan kepada orang-orang, barang siapa mengikat jenggotnya ya. Apa terjemahannya sudah? Menggelung jenggotnya, atau mengalungkan tali lusur, atau istinja menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang, maka sesungguhnya Muhammad terlepas diri darinya. Kata-kata dari un minhu ini isyarat bahwasanya itu merupakan dosa besar. Wala syak annahu minal kabair, bahkan sebagiannya termasuk syirkiyat. Ada yang kabair, ada yang syirkiyat. Atau ada juga di sini, enggak tahu dosa besar atau bukan, seperti istinja menggunakan kotoran dan atau istinja menggunakan tulang. Yang jelas itu haram, semuanya perbuatan yang diharam itu jelas. Jadi hadisnya sahih. Demikian juga hadisnya Sa'id bin Jubair, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, rawahu Waqi'. Tapi asar ini dhaif. Karena Sa'id bin Jubair tidak masalah ya dhaif di sini, karena kita sudah punya dalil-dalil lain yang valid dalam bab ini. Ini hanya syawahid saja. Lagi pula kan ini dari Sa'id bin Jubair, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa yang memutus jimat dari seseorang, seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Waqi' juga meriwayatkan dari Ibrahim, qal kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Tapi ini juga dinyatakan sebagai asar yang dhaif, yang menyatakan bahwa semua orang zamannya Ibrahim ini atau zaman sebelumnya, mungkin juga guru-gurunya dia, semuanya tidak menyukai tamaim, baik dari Al-Quran maupun dari yang lain. Al-Muhim, ini merupakan sesuatu yang perlu untuk kita waspadai ya, karena termasuk hal-hal yang bisa menodai keabsahan tauhid kita, atau paling tidak menodai kesempurnaan tauhid, yang sempurnanya sempurna yang wajib, bukan sempurna yang sunnah, tapi kesempurnaan yang wajib, sehingga pelaku-pelakunya akan terancam. Masailnya, foto. Terjemahannya menggunakan Al-Qur'an ya. Itu terjemahannya terlalu sempit. Di sini nasnya adalah an-ruqyah bil kalamil haq. Dengan perkataan-perkataan yang hak. Bisa dari Al-Qur'an, bisa dari hadis. Atau doa-doa yang bagus lafaz-lafaznya. Jadi enggak terbatas hanya dengan Al-Qur'an, ruqyah itu bisa dengan doa. Bahasa Indonesia pun juga boleh. Nah, hakikatnya ruqyah itu doa. Kita doakan orang sakit, mintanya sama Allah. Oh, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, tentunya lebih baik dengan Al-Quran, dengan Sunnah lebih baik. Jadi yang lain boleh gitu. Jadi itu terjemahannya kurang pas itu. Kalau ditafsirkan atau diterjemahkan hanya Al-Quran. Al-Quran la syak annahu minar rubb, tapi bukan hanya Al-Quran. Ayo, yang kelima. Dan tali busur ini bukan berarti hanya dari situ loh ya, bukan berarti itu pembatasan, bukan. Karena itu yang terjadi di masa jahiliyah, mereka mengalungkan pakai tali busur. Kalau sekarang pakai apa misalnya, rantai sepeda. Ya kalau bukan orang stres dan tujuannya untuk tamimah, sama aja. Apalagi misalnya gelang dari akar bahar. Pokoknya dilihat dari tujuannya dia pakai itu apa. Dan adakah hubungan sebab akibat antara benda dengan tujuan pemakaiannya yang bersifat ilmiah. Sebab akibat yang bersifat ilmiah. Setelah ada sebagian gelang yang itu untuk terapi medis. Memang secara medis itu memiliki fungsi terapi. Terapeutik misalnya. Dia mengeluarkan apa kayak infrared atau apa ya. Tapi secara medis itu bisa dijelaskan ya, ini enggak masuk ke yang dilarang. Tapi ini kan enggak ada hubungan yang tali dari busur tujuannya untuk menghindari kena mata. Apa hubungannya? Dari sisi apa dia bisa mencegah orang kena mata? Ya. Enggak ada kan alasan ilmiahnya, enggak ada. Syar'i juga apalagi enggak ada lagi. Berarti ini termasuk tamaim syirkiyah. Itu kaidahnya seperti itu. Delapan. Yang kedelapan, bahaya yang istimewa bagi orang yang memutuskan tamimah kepada seseorang. Ya, walaupun asarnya Sa'id bin Jubair itu enggak valid, enggak sah, tapi itu minimal masuk dalam ingkarul mungkar. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, seandainya ada di antara keluarganya Ibnu Mas'ud yang pakai, pasangan diputus oleh Ibnu Mas'ud. Walaupun dari Quran sekalipun. Ini menunjukkan ini termasuk besar, karena termasuk pahala ingkarul mungkar. Bahkan ini lebih mungkar daripada dosa-dosa besar yang tidak mencapai level syirik. Ya. Nah. Ibrahim ini adalah Ibrahim siapa? Nakhai. ya, bukan Nabi Ibrahim ya, tapi Ibrahim An-Nakhai yang terakhir tadi itu, la yukhalif ma taqaddama min al-ikhtilaf, tidak menyelisihi adanya khilaf yang sebelumnya disebutkan. Li'anna muradahu ashab Abdullah bin Mas'ud, karena yang dimaksud kanu mereka di sini adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Memang kalau murid satu madhab dengan gurunya ya wajar gitu. Gurunya melarang semua bentuk tamaim, muridnya juga ikutin gurunya. Jadi tidak berarti menafikan khilaf yang ada dalam masalah tamaim. Nah, berikutnya bab lanjut berikutnya. Bab 9, hukum menghalal berkah dari pohon lalu dan sejenisnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiga itu yang kemudian sebagai anak-anak perempuan Allah. Manat, Lata, Uzza, Manat, ya, ini dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Nah, apakah patut untuk kalian anak-anak laki-laki untuk Allah anak perempuan? Nah, lucu kalian ini. Kalian enggak mau dibilang punya anak perempuan, tapi kalian bilang Allah punya anak perempuan. Itu berhala-berhala itu. Pantas enggak? Enggak pantas. Nah, yang demikian itu tentulah suatu bagian yang tidak adil. Mereka adalah nama-nama yang diadakan oleh kalian dan sebab-sebab kalian. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah untuk persangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsu mereka. Sesungguhnya telah datang penuh kepada mereka dari roh mereka. Nah, Abu Bakar al-Aisy radhiyallahu anhu berkata, kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Waktu itu kami bersedia masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon untuk bersemedi dan mengandungkan senjata-senjata mereka. Pohonnya pohon bidara, sidrah, pohon untuk bertapa dan menggantungkan senjata mereka. Kenapa kok digantungkan di situ? Ada etikot, ada keyakinan kalau digantungkan di situ akan lebih sakti senjatanya. Nah, pohon itu dinamakan Datu'anwat. Datu'anwat itu artinya yang punya cantolan-cantolan. Naut itu cantolan, anwat jamak, karena mereka mencantolkan pedangnya, panahnya dan semisalnya di sini. Tatkala kami melewati pohon tersebut, kami lah pohon tersebut salah terjemahannya, pohon bidara lain, famarorna bisidrotin nakirah, di sini kami melewati sebuah pohon bidara yang lain, bukan yang sama. Nah, ini kok pohonnya jenisnya sama nih sama punya mereka. Maklum, baru lepas dari syirik, baru masuk Islamnya belum begitu kuat di kalangan Abu Waqid al-Laythi dan kawan-kawannya ini. Karena dia baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan setelah itu Nabi langsung bablas ke Hunain, lanjut lagi perangnya. Jadi baru aja beberapa hari mungkin mereka masuk Islam, jadi masih ada ekses-ekses ideologi jahiliyah yang belum bersih dari mereka. Orang-orang musyrik punya pohon yang dikeramatkan. Wah, kita juga mau dong Rasulullah. Nah, ini pohonnya satu jenis nih. Ini yang buat kita ya. Jadi kan ini Datu Anwatnya kita. Sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Itu maksudnya. Ij'alana, ya Rasulullah, ij'alana Datu Anwat, kamalahum Datu Anwat. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Kaget. Sekaligus mengingkari usulan mereka. Inna hasulam. Memang itulah ajaran yang diwariskan oleh umat-umat sebelum kalian kepada kalian. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil Musa. Demi Allah, barusan kalian mengatakan sesuatu yang mirip sekali dengan usulnya Bani Israel kepada Musa setelah Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Dan kami seberangkan Bani Israel. Begitu mereka nyebrang, mereka melewati sekelompok orang yang sedang bertapa, bersemedi di dekat berhala-berhala mereka, asnam. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, ini usulnya mereka, Bani Israel. Ya Musa, bu kita dibuatkan sesembahan-sesembahan kayak punya mereka. Nah, ini usulan Bani Israel yang disuarakan kembali oleh orang-orang ini. Emang Nabi bilang apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian memang benar-benar akan mengikuti apa tingkah lakunya umat-umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Ada di antara Yahudi dan Nasara yang kembali menyembah berhala. Umat ini juga ada yang kembali menyembah berhala. Bentuknya aja yang beda. Dulu mungkin patung, sekarang ganti pohon, ganti kuburan, ganti keris, benda-benda pusaka dan semisalnya. Ij'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Al-ayah la tarkabuna sanana man kana qablakum. La tarkabuna ini bukan berarti Nabi memberikan legitimasi lampu hijau, bukan. Silahkan kalian ikuti, bukan, ini ancaman. Kalian benar-benar akan mengikuti kekeliruan, kesesatan, penyimpangan umat-umat sebelum kalian. Bagaimana nasib umat-umat sebelum kita yang menyimpang tadi? Bagaimana nasibnya Bani Israel? Dihukum apa dikasih nikmat sama Allah? Dihukum dengan hukuman berat. Nah, kalau kalian ikuti, maka kalian juga harus siap untuk dihukum sama Allah. Karena sunnatullah berlaku untuk semua. Yang maksiat dulu dihukum, yang maksiat sekarang dihukum. Yang kufur dulu dihukum, yang kufur sekarang juga dihukum. Makanya itu, kenapa kok Nabi itu memperingatkan kita jangan sampai kita ikut-ikutan. Karena berarti kalau kita ikut-ikutan, ya kita pasti akan diperlakukan sama oleh Allah. Bedanya cuma sedikit. Kalau umat sebelum kita itu dibinasakan, habis. Kalau kita enggak. Tapi di akhirat semua kena. Cuma beda di dunia aja. Di dunia enggak diazab dengan azab yang membinasakan semuanya sampai habis umat itu, kayak umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Nuh yang kafir dihabisi semua sama Allah. Kecuali Yunus, umatnya Nabi Yunus saja yang sudah mau diazab, mereka tiba-tiba masuk Islam dan itu bermanfaat. Sebelum-sebelumnya enggak ada ceritanya. Azab sudah di depan mata ya habis, percuma mau tobat demikian itu. Jadi itu maksudnya kenapa kok Nabi memperingatkan kita jangan sampai kita tiru-tiru. Bukan berarti itu membiarkan, bukan. Kan Nabi sudah bilang kita bakal tiru-tiru, berarti tidak apa-apa. Bukan begitu cara berpikirnya. Nah, ini hadisnya riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Qala sanun sahih fihi masail, pertama tafsir ayat surat An-Najm. Yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Mereka ini sebenarnya minta apa sih? Yang diminta oleh Abu Waqid dan kawan-kawan ini apa? Ij'alana dhata anwat kama lahu dhatu anwat. Mereka belum berbuat syirik. Mereka baru minta dibuatkan sesuatu yang bisa menyeret mereka ke dalam kemusyrikan. Belum berbuat loh, baru minta. Itu sudah disamakan dengan permintaannya Bani Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Lihat bagaimana Nabi menyikapi celah-celah yang mengarah kepada perbuatan syirik. Semua bentuk simbol, apalagi yang pokoknya bisa membahayakan akidah, itu di-cut sama Nabi. Di-cut. Dan itulah yang menjadi inti dakwahnya Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan beliau mensahihkan sanad riwayat ini dari Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah ini salah seorang tabi'in senior. Dia menceritakan, ketika kami mengepung kota Tustar di Persia sana, dan akhirnya kami bisa menaklukkan kota Tustar itu, kemudian kami masuk ke rumahnya panglimanya Persia, namanya Hurmuzan. Ya, Hurmuzan itu panglima Persia. Kita mendapatkan di antara harta kekayaannya Hurmuzan yang dia simpan di rumahnya itu, ada sebuah dipan. Di atas dipan itu ada jasad seorang laki-laki. Di samping kepalanya laki-laki ada mushaf. Mushaf itu ya kumpulan lembaran-lembaran. Dibuka, wah ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Tidak paham ini apa isinya. Akhirnya dikirim kepada Umar bin Khattab, dikirimkan ke Madinah, minta supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dapat balasan dari Umar tentang isi terjemahannya. Yang menerjemahkan adalah Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab ibn Matik al-Ahbar, salah seorang tabi'in yang berasal, asal usulnya Yahudi, sehingga dia paham bahasa Ibrani. Menerjemahkan, kata Abu Aliyah, wa ana akra'uhu wa ana awwal man qara'ahu min al-Arab. Aku adalah orang Arab pertama yang membaca isi surat itu. Apa isinya? Alhanukum. Pokoknya isinya adalah ucapan kalian, sepak terjang kalian, dan apa yang akan terjadi. Mirip dengan Al-Qur'an isinya. Wallahu a'lam, itu mungkin salah satu kitab yang turun kepada Nabi. Terus kalian apakan orang itu? Ya, kami gali 13 kuburan. Ini atas perintah Umar. Kami gali terus menurut kalian orang ini siapa? Orang ini namanya Daniel. Salah satu nabi Bani Israel, namanya Daniel. Terus kalian apakan jenazahnya dia? Ya, Umar nyuruh kami menggali 13 kuburan di siang hari, terpencar-pencar kuburannya. Kemudian di malam harinya kami kuburkan dia di salah satu liang tersebut. Sisanya yang 12 ditimbun lagi dan dihilangkan bekas-bekasnya, biar tidak ada orang yang bisa menemukan di mana kuburannya. Nanti kalau ketemu, dikeluarkan lagi. Loh, memangnya buat apa ini orang? Diapakan selama ini orang? Orang ini dijadikan sebagai wasilah masyarakat setempat sejak 300 tahun yang lalu. Kalau mereka paceklik, mereka minta hujan dengan mengeluarkan dipannya orang ini keluar, dan Allah turunkan hujan. Kata Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badr, kadang-kadang syirik itu dikasih hasilnya sama Allah. Ini cara-cara syirik, tapi Allah turunkan hujan sebagai bentuk istidraj. Bukan beri langkah mereka benar, tidak. Sebagai bentuk istidraj itu terjadi, dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang Persia Majusi. Jadi dikuburkan di salah satu liang, kemudian ditutup yang lain-lain, dan dihilangkan bekas-bekasnya supaya tidak ada yang bisa mengeluarkan lagi. Kalau itu ketemunya sekarang, bagaimana itu? Jangankan jasad Nabi ya, yang tidak berubah selama 300 tahun, karena memang Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad Nabi. 300 tahun tidak berubah. Wong menemukan apa? Pitekan robus, dia jadi museum, ya, manusia purba jadi museum, apalagi jasad Nabi. Nah, kalau yang menemukan pemerintah, mudah-mudahan Indonesia ada gitu ya, pemerintah entah berantah sana. Wah, itu jadi sumber devisa luar biasa. Nah, azan dulu. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, kita lanjutkan. Ada tiga atau masalah yang ketiga, bahwa itu baru sebatas permintaan, belum mereka lakukan, tapi Nabi sudah mengingkari. Yang keempat, mereka maksudnya minta supaya dibuatkan pohon keramat seperti yang dimiliki orang-orang musyrik itu, maksud mereka untuk takarub kepada Allah. Mereka mengira Allah menyukai perbuatan itu, bukan maksud mereka untuk syirik, bukan. Kan orang-orang musyrik itu syiriknya berdasarkan asumsi apa? Di surat Az-Zumar itu. Ma na'budu walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya, diharapkan perlindungannya dan manfaatnya yang selain Allah itu, Tujuan mereka memperlakukan selain Allah dengan perlakuan itu bukan karena mereka nyembah kepada itu yang lain-lain itu, bukan, tapi supaya yang lain-lain tadi mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi cuma dijadikan wasilah saja. Tujuan utama mereka Allah, tapi wasilahnya yang lain. Nah, itu sudah cukup di mata Allah untuk menjadikan mereka musyrik syirik akbar. Dalilnya lanjutkan ayat tadi. Ya. Menjadikan mereka itu kafir. Innallaha la yahdi man huwa kafirun kadzdzab. Ayat itu menutup, ditutup dengan kata-kata sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir dan kadzdzab. Innallaha yafsir bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kafirun kadzdzab. Gitu kan ayatnya? Gitu enggak? Hah? Kadzibun kafar, kebalik ya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kadzib, pendusta, lagi sangat kafir. Sangat kafir lagi, bukan cuma kafir, sangat kafir. Jadi sekedar asumsi, walaupun menjadikan itu hanya wasilah saja, itu sudah cukup. Ibadah itu gak perlu wasilah-wasilah begitu. Mintanya langsung kepada Allah. Atau kalau minta, minta kepada orang yang masih hidup, yang bisa mendoakan. Tidak perlu pakai perantara-perantara benda mati seperti itu. Ada syirik akbar, kufur. Yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli minhum. Kalaulah mereka sahabat-sahabat Nabi yang masih jahil terhadap masalah-masalah penting seperti ini, maka selain mereka juga lebih ya, lebih pantas untuk jahil. Maksudnya kejahilannya para sahabat enggak ditoleransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan perbuatan mereka itu benar, walaupun itu menjadi sebab mereka enggak dikafirkan oleh Rasulullah karena jahil. Mereka jahil terhadap hukum perbuatan beribadah dengan perantara. Tapi tetap perbuatannya syirik akbar. Orangnya tidak dicap sebagai musyrik, keluar dari Islam, enggak. Karena kaidah dalam ilmu usul fikih al-musyabbah bihi aqwa minal musyabbah. Sesuatu yang dijadikan terminan itu lebih lebih kuat hukumnya daripada yang dicerminkan. Contohnya begini, Nabi menyamakan permintaan mereka dengan permintaannya Bani Israel. Yang lebih kental kekufurannya mereka atau Bani Israel? Bani Israel, ya. Latattabi'anna sanan man kana qablakum. Innahas sunan, innahas sanan, itu memang ajaran persis. Tapi lebih kental mana kekufurannya? Lebih kental umat-umat sebelum kita. Contohnya, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah atau tadkhulul jannah ala suratil qamar. Rombongan pertama yang masuk jannah, wajah mereka seperti rembulan. Terang mana dengan rembulan? Terang rembulan. Ya. Mata mereka bercahaya, tapi tetap cahayanya bulan lebih terang lagi. Ya. Jadi itu kaidah itu. Bukan berarti sama persis dari semua sisi, enggak. Tetap yang dijadikan sebagai cerminan ini lebih kuat, lebih kental sifat-sifatnya. Jadi kalau Bani Israel itu memang benar-benar minta adanya tandingan atau sesembahan selain Allah, ya umat ini tidak separah itu. Makanya kufurnya tidak kufur akbar, karena juga belum berbuat, tapi itu sudah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annalahu minal hasanati wal wa'di bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Artinya mereka ini juga sahabat-sahabat Nabi yang memiliki sawabik jasa kepada Islam dan mendapatkan janjian ampunan, dijanji ampunan dari Allah karena perjuangan mereka bersama Rasulullah. Itu enggak diberikan kepada yang lain. Hati-hati yang lain, jangan asal mengkiaskan. Sahabat aja toleransi sama Rasulullah, ya kita juga lebih pantas. Dari satu sisi iya, tapi dari sisi lain antum enggak ada jaminan apa-apa. Siapa yang jamin? Radhiyallahu anhum wa radu anhum wa radu anhu. Enggak ada. Itu berlaku untuk sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang enggak begitu enggak dapat jaminan itu. Yang ketujuh, Nabi SAW tidak memberikan uzur kepada mereka, tidak membiarkan membenarkan usulan itu, tapi membantah, meluruskan. Allahu Akbar. Inna sunan tattabi'anna sunan man kana qablakum. Jadi ada tiga ungkapan yang menunjukkan kecaman terhadap permintaan mereka. Allahu Akbar, satu. Takbir karena kaget dan sekaligus mengingkari. Inna sunan. Itu memang ajaran umat-umat terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ajaran itu adalah ajaran yang menyimpang, sesat. Karena mereka juga sesat, kalau kalian ikuti, kalian juga sesat. La tattabi'anna. Kalian benar-benar akan mengikuti. Ini kecaman yang ketiga. Asamina yang kedelapan, al-amrul kabir wa huwal maqsud. Perkara besar yang menjadi tujuan utama di sini, Nabi mengabarkan bahwa permintaan mereka seperti permintaannya Bani Israel, walaupun tidak mengkafirkan mereka. 9. Ini merupakan atau mengandung penjelasan terhadap makna la ilaha illallah yang demikian halus, sehingga pengertian atau makna yang tersembunyi ini tidak disadari oleh para sahabat yang baru masuk Islam tadi. Mereka sudah bersyahadat, kan? Sudah bersyahadat. Tapi mereka belum tahu kalau konsekuensi dari syahadat salah satunya harus meninggalkan semua perantara-perantara. Nah, artinya ada orang yang bersyahadat tapi dia belum memahami semua konsekuensi syahadat. Kalau yang belum dia fahami itu sesuatu yang memang tersamarkan untuk orang, mayoritas orang awam, maka kejahilan dalam perkara ini masih diberi uzur. Seperti detail-detail perkara tauhid, detail-detail syirik yang tidak semua orang faham dan tidak serta-merta difahami oleh orang yang belajar dasar-dasar ilmu akidah. Kalau sudah mendalam dia paham, tapi kalau baru belajar dasar, kebanyakan orang masih belum mencapai tingkat ini. Maka kejahilan dalam masalah-masalah seperti itu adalah kejahilan yang bisa dimaafkan. Tapi ada syaratnya. Yang jahil ini orang yang sedang belajar. Bukan jahilnya karena tidak mau belajar lain. Jahil karena dia belum tahu, tapi sedang belajar, itu dimaafkan. Kalau jahil karena tidak mau tahu, nah, kalau kayak gitu dimaafkan, ya buat apa dakwah? Toh yang tidak mau tahu pun dimaafkan, ya tidak? Buat apa dakwah? Justru adanya dakwah itu untuk qat'ul hujjah, memutus argumentasi mereka. Sudah dikasih tahu loh ya, nekat tanggung risikonya. Jadi ada orang jahil karena memang dia belum sampai ke level itu, ini tidak apa-apa, dimaafkan. Karena juga tidak mungkin semua orang diharuskan untuk tahu semua hal dalam satu waktu, tidak mungkin. Ada yang baru masuk Islam, ada yang baru ngaji, ada yang sudah lama sebetulnya tapi ngantuk-ngantuk terus kalau pengajian. Tidak pernah bawa kitab, Masya Allah, ke Imam Bukhari hafal. Begitu kajian lupa lagi. Akhirnya dia mengulangi, sudah pernah dengar, cuman karena dia tidak mengingat-ingat, dia terjerumus dalam kesalahan yang dia sudah pernah diberitahu, lupa. Ya mudah-mudahan enak banding jamin. Mudah-mudahan dimaafkan yang begitu-begitu. Ya, pelajaran matematik enggak lupa. Ya, yang lain-lain enggak lupa, kalau tauhid lupa. Itu kalau antum kuliah wajib enggak bawa buku? Enggak ya. Lain sama SMP SMA ya. Lulus-lulus karepmu ya. Kan sementing kan bayar terus. Nah, pengajian kan gratis. Nothing tulus. Nah, makanya jarang ada ustadz dari kajian itu jarang. Rata-rata ustadz itu lahir dari institusi resmi. Ya karena gini-gini, model-model antum gini ya sih. Ya, orang ngapal ke dalil, orang gowo kitab, takuni meneng wae. Jarang jadi lulus menjadi benar-benar orang menguasai ilmu jarang. Memang orang belajar agama ini harus sedikit dipaksa, dibuatkan sistem yang memaksa dia. Karena kalau gampang agama itu dipelajari, nanti banyak orang dapat hidayah, setan gigit jari. Oh iya benar. Tapi kalau orang pintar matematik enggak masalah buat setan, enggak jaminan dia selamat kan. Pintar ilmu-ilmu dunia tidak menjamin keselamatan dia. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ketika ngajari budaknya Ikrimah, ngajari tafsir sampai diikat itu kakinya biar enggak lari-lari, enggak main terus, diikat kakinya diajari tafsir. Sampai akhirnya mentas jadi alim kabir, mufassir kabir. Ada sedikit paksaan. Saya enggak nyindir tapi nabrak. Baik. Banyak masalahnya ini. Al-Ashirah annahu halifun 'alal futya wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Nabi bersumpah saat memberikan fatwa. Dan tidak mungkin bersumpah kecuali mengandung masalah atau maslahat. Atau yang bersumpah sendiri Nabi atau yang lain? Nabi ya. Kultum waladhi nafsi biyadihi tadi. Waladhi nafsi biyadihi itu sumpah. Nabi menghukumi status ucapan mereka. Menjelaskan hukum syar'i itu artinya fatwa. Di sini Nabi menjelaskan hukum syar'i tentang permintaan mereka yang disamakan atau diserupakan permintaannya orang-orang sebelum mereka. Jadi boleh berfatwa didahului dengan sumpah, itu boleh. Karena fatwa itu kan memberikan maslahat. Al-hadiyata asyra anna syirka fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihadha. Ini menunjukkan bahwasanya syirik itu tidak semuanya syirik akbar, tapi ada juga syirik asghar. Contohnya ini, karena mereka tidak dianggap murtad. Al-thaniyata asyra qawluhum nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Mereka mengatakan kami ini memang belum lama keluar dari kekafiran. Ini menunjukkan bahwa selain mereka, sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam itu sudah paham masalah ini. Yang punya permintaan aneh bin ajaib itu hanya yang baru-baru masuk Islam, mu'alaf-mu'alafnya. Adapun yang sudah lama enggak ngomong seperti itu, sudah paham mereka. Asalihat asyrah at-takbir inda ta'ajub khilafan liman kariha. Disyariatkannya takbir ketika menunjukkan ketakjuban, ingin menampakkan ketakjuban, itu disyariatkan untuk bertakbir ya, tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang menganggap itu makruh. Enggak, ini boleh, masyru'. Ke-14, saddudz dzara'i, ya, menutup semua celah yang bisa mengarahkan seseorang kepada perbuatan terlarang. Jadi dari mana? Dari pengingkarannya Nabi SAW. 15, an-nahyu 'anit tasyabbuh bi ahli jahiliyah, larangan tiru-tiru orang jahiliyah. Dan jahiliyah meliputi semua ajaran selain Islam. Ya. walaupun itu bukan dilakukan oleh bangsa Arab, oleh bangsa Yahudi sekalipun, atau Nasara, Eropa, Afrika, manapun. Ya, kalau itu selain Islam, itu termasuk ajaran jahiliyah dan kita tidak boleh tiru-tiru. Al-17, al-ghadab inda ta'lim, marah ketika memberikan pelajaran. Ada masyru'. Ada saatnya orang itu dianjurkan untuk ngasih tahu sambil marah. Kira-kira buat apa fungsinya? Sebagai penekanan, ini bukan main-main. Nabi sering gitu menjelaskan sesuatu sambil marah. Mereka membaca dari rona wajahnya Rasulullah SAW. Wah, ini merah, ini muka yang marah besar nih Rasulullah. Kadang dengan rona wajahnya, kadang dengan nadanya yang tinggi, atau dengan mukanya yang menampakkan kemarahan. Karena ini akan lebih mengena gitu. Kalau semua disampaikan datar gitu, kayak orang Solo, slow. Makanya dibilang Solo, slow. Apa? Patahnya apa? Filsafahnya? Alon-alon, masal kelakon. Ya, bubar kan kalau semua disampaikan dengan lemah lembut. Akhirnya orang pahamnya, oh ini tidak masalah. Oh, ustaznya cuma senyum-senyum aja kok. Melihat saya begini dia cuma senyum-senyum aja. Jangan ya. Pikirannya jangan ya, itu sama kalau dia misalnya apa gitu ya, beli makanan-makanan yang kurang higienis, jangan ya. Padahal yang ini syirik, yang itu cuman paling banter makruh. Karena pengingkarannya sama, difahami hukumnya sama. Celaka kalau begitu. Nabi itu kadang menggunakan bahasa-bahasa yang nyekit, tapi kepada orang tertentu yang memang dia bisa tahan. Enggak disamakan, enggak. Lihat-lihat kadar kesalahannya dan siapa yang berbuat kesalahan. Itulah letak kebijakannya Rasulullah itu. Jadi tegas saat harus tegas, lemah lembut saat lemah lembut, dan ini lebih mendominasi lemah lembutnya. Lebih dominan memang fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walaupun afdhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawli. Emang itu lebih dominan, tapi tidak terus lembut dalam semua hal. Nah, ada tegasnya, tidak ada kompromi kadang-kadang Nabi. Ada kalanya beliau masih memaafkan, tergantung. Dan itu semua ada ilmunya, ada asal-asalan. Al-qa'idah al-kulliyah liqaulihi inna hasunan. Ya. Salat dulu. Oh ya, masih panjang juga ini. Tayyib. Masih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 2 menit lagi lah ya tanggung ini. Yang ke-18 ini termasuk indikator kenabian, karena Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan itu benar-benar terjadi. Apa? Umat ini meniru setiap gerak-gerik sepak terjang orang-orang sebelumnya, dari segi akidah, ibadah, muamalah, fashion. Ini memang sudah diprediksi oleh Nabi dan itu terjadi. Berarti memang beliau ini bicara benar atas dasar ilmu yang berupa wahyu. Atasyata asyra anna kullama dhamma Allah bihil yahud wa nasara fil Qur'an annahu lana. Ini penting juga, ini kaidah penting sekali. Semua celaan yang Allah tujukan kepada Yahudi dan Nasara dalam Al-Quran, hakikatnya juga berlaku untuk kita. Karena kita ini, kata Rasulullah, bakal ikuti mereka. Jadi celaan itu juga diarahkan kepada kita. Jangan kita berbuat seperti mereka. Kena juga laknatnya. Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wah, itu kan Yahudi dan Nasara yang dilaknat sama Rasulullah. Ya buat apa kalau umat ini tidak akan tiru-tiru mereka? Nabi ngomong begitu, orang semua mati malah laknat-laknat. Mending istighfar loh. Itu mau mati loh Rasulullah itu melaknat itu. Sakit yang beliau mau mati. Detik-detik terakhir masih sempat-sempatnya laknat. Kalau itu enggak ditujukan oleh beliau untuk memperingatkan umatnya jangan tiru-tiru mereka, kamu kena laknat juga. Buat apa dilaknat diucapkan? Paham? Ya, jadi itu tujukannya untuk kita. Kalau di sini dibilang fil Quran wa sunnah. Quran dan sunnah. Ke-20 sudah menjadi sesuatu yang sama-sama mereka maklumi, mereka yakini bahwa ibadah itu perintah, dibangun atas dasar perintah. Jadi mereka mau mencari wasilah untuk ibadah. Mereka izin sih, mbok kami dibuatkan ya Rasulullah. Suruhlah kami menjadikan pohon ini pohon yang bisa untuk tempat semedi. Jadi mereka nunggu perintah. Seandainya ibadah itu diserahkan kepada ijtihad masing-masing, buat apa minta izin? Paham ya? Mereka minta izin karena mereka ini sudah sama-sama paham. Untuk ibadah itu kita harus diperintahkan dulu, tunggu instruksi. Tidak seperti yang difahami oleh ahlul bid'ah. Mana larangannya? Loh, kalau bid'ah itu harus dilarang dulu, atau ibadah itu harus dilarang baru kita jauhi, buat apa Nabi diutus? Kan orang boleh beristihad. Kenapa harus ikuti sunnah Rasul? Fasara fihi tanbih ala masailil qabr. Amma man rabbuk fawadih, wa amma man nabiyyuk fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib. Ini ada hubungannya enggak ini? Allahu a'lam, kok agak bingung malah ya. Masail qabr. Madinuk famin qawli ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Taib 21 anna sunnata ahli alkitab madhmumah ka sunnatil musyrikin. Sunnah ini maksudnya ajarannya ahli kitab itu tercela sebagaimana ajarannya orang-orang musyrik. Kebiasaan ahli kitab itu tercela. Tentunya yang diingkari ya, yang diingkari oleh Nabi itu tercela. Yang ke-22, yang orang yang pindah dari kebatilan yang biasa, yang sudah dia merasa nyaman terhadapnya, baru dia pindah. Setelah sekian puluh tahun dia hidup bergumul dengan ideologi batil, kemudian baru aja dia hijrah, la yu'man ayyakuna fi qalbihi baqiyah min tilkal adah. Tidak dijamin hatinya itu bersih. Mungkin masih ada sisa-sisanya. Dan ini bisa kambuh lagi. Likulihim wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Makanya orang yang mau hijrah itu jangan cuma hijrah ideologi, hijrah juga fisiknya. Karena ideologi itu muncul juga dari lingkungan. Lingkungannya kayak gitu semua. Dia mau tobat tapi lingkungannya kayak gitu. Susah. Seperti pembunuh 99 orang akhirnya genepi 100. Itu tobat, caranya gimana? Kau pindah dari negerimu, itu negerinya orang-orang jahat, negerinya preman, pembunuh. Pindah sana. Hijrahnya orang-orang Mekah ke Madinah juga dalam rangka itu. Ya, Allahu ta'ala alam, sallallahu